kita buka dulu aja ya. Baik, terima kasih Mas Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz ya, lambang bulan bintang itu kan identik, lambang kami itu kan lambang dari apa, kesukuan bangsa Turk dari Kyrgyzstan, apa bangsa Kyrgyzstan yang sekarang itu terbelah di Kazakhstan dan Cina. Lambang kuno mereka memang tak terpungkir itu lambang, memang lambang pagan di apa di Indonesia, tapi kok udah, mereka udah masuk Islam kok masih dipakai lambang itu hingga semua daerah kecilan Cimahi itu jadi identik dengan Islam. Kok bisa seperti itu Ustaz, masih dipakai walaupun mereka dan Islam? Dua pertanyaan dulu ya, untuk pertanyaan yang berikutnya. Ya, ada sosok yang bernama Muhammad Qasim ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah mendengar Muhammad Qasim? Ya, ini ada tayangannya Muhammad Qasim ya. Tapi tayangannya panjang Bapak Ibu. Cuma ini sekilas saja kita lihat siapa Muhammad Qasim yang maksudnya. This is from Shaitan, so let him seek refuge with Allah from its evil and not mention it to anyone, for it will not harm him. Government officials and politicians, where every ummati Allah. Baik, Bapak Ibu, kalau kita tonton waktunya tidak cukup. Intinya ini tayangan yang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube sebetulnya tentang Muhammad Qasim. Jadi Muhammad Qasim ini adalah orang Pakistan. Dia berkali-kali bermimpi mendapatkan pencerahan dari Allah SWT dan berkali-kali bermimpi bertemu Rasulullah sampai 300 kali, lebih dari 300 kali atau 500 kali, 500 mungkin, 300 kali bermimpi bertemu Rasulullah. Dan di dalam mimpi itu dia menceritakan tentang fakta-fakta akhir zaman yang kemudian beberapa hal yang dia sebutkan itu terjadi. Bapak Ibu, kita serahkan ini kepada Allah. Kita serahkan ini kepada Allah. Tidak boleh kita karena kita tidak percaya lalu kita menghardiknya, lalu kita memakainya atau menentangnya. Namun kita tidak dengan serta merta 100% membuktikannya jika kita ragu. Kenapa demikian? Allah perintahkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang. Baiklah, sama waktu solat waktu ada guru layak kepada Rasulullah. Karena pendengar penglihatan hati kita akan ditanya tentang apa yang kita ikuti. Jadi kalau kita memang tidak paham, lebih baik kita diam saja. Asal tuh hikmat itu makhluk baik. Diam itu adalah emas, tapi sedikit orang yang melakukan. Kecuali kita bisa memahami itu. Nah, bapak sekalian, kaji dengan hadis hadis Rasulullah SAW. Ya, jika apa yang sampaikannya ternyata ada hadis Rasul yang lain sesuai, Bapak Ibu, itu kita gunakan sebagai hikmah. Dan hikmah Allah berikan pada siapa saja. Yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya al-kasb. Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki, termasuk Muhammad Qasim. Ya, termasuk Muhammad Qasim. Wa man yutil hikmata, dan siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, faqad utiya al-kasb. Maka Allah telah memberikan kebaikan yang banyak. Saya memang kagum takjub dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Qasim dan apa yang beliau alami. Tapi saya serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan beliau dengan hal itu sebagai kemuliaan beliau di hadapan. Kita, apa yang kita lakukan, nah, ini pengajaran dari Rasulullah SAW. Jika ada kasus seperti ini yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, kejadian seperti Muhammad Qasim terkait dengan hal yang bersifat futuristik atau membuat, maka ucapkan Masya Allahu kan wa ma lam yasha'u lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu cara kita melindungi akidah kita. Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang kita Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Karena Allah tidak berkuasa ilah bila dikasih. Tidak ada yang tidak berkuasa memberikan Allah yang maha. Itu akan melindungi kita. Sehingga apapun yang dikemukakan oleh Muhammad Qasim ternyata terjadi, kita katakan Masya Allah, bukan kita dapat pahala. Tapi kalau kita mengatakan itu tanpa mengaitkan kepada Allah, hebatnya Muhammad Qasim, hati-hati, kita terjebak pada syirik. Kenapa? Karena apa yang dengan dialami oleh Muhammad Qasim dan hadirnya sosok Muhammad Qasim, ingat, ini menjadi fitnah akhir zaman, ujian iman bagi kita. Bukan berarti buruk, bukan. Tapi jika kita salah menyikapinya, kita akan celaka. Jadi yang teramat adalah katakan Masya Allah, bukan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Silakan kaji dalam kitab Tauhid Fathul Majid, ada bagaimana kita menyikapi hal semacam ini. Itu barangkali Kang Habib. Terima kasih ya kepada Habib penjelasan yang sangat bagus buat Habib. Ya, saya juga tertarik dengan pelajarannya. Terima kasih asik buat filmnya di sini, Bapak Ibu. Kemudian tadi tentang jawaban minta pemirsa ya. Nah ini Rasulullah mengatakan bahwa fitnah akhir zaman ini tidak bisa diubah oleh satu orang di antara kalian yang tidak Allah pilih dengan keutamaannya, mereka akan Allah pilih apabila dia mendapatkan posisi tertentu di Mahdi Abu Jali. Maka yang akan bisa merubah itu adalah Al-Mahdi. Kenapa? Karena dialah yang akan Allah pilih untuk menjadikan sistem Islam ini tegak. Maka kita butuh sistem kan untuk merubah itu. Saya tidak bisa dengan serta-merta meyakini misalnya itu tidak bisa kan berubah begitu. Bahkan saya akan dihadapi, akan berhadapan dengan mereka seluruh dunia kan, termasuk Turki. Ya, jadi lagi kita memaklumi lah, karena mereka hidup di zaman seperti itu. Ya, kita serahkan itu kepada Allah. Yang jelas kita yang paham jangan meyakini kalau ini sebuah Islam. Nah, Rasulullah mengatakan di saat kita perlu menghadapi huru hara akhir zaman, apa yang kamu yakini baik untuk mengambilnya, dan apa yang menurut kamu itu salah dan kamu benci, maka diamlah dan tinggalkanlah. Kenapa? Karena pada saat itu fitnah itu tidak akan bisa kalian hadapi. Cukuplah seseorang akan menjadi penolong bagi orang lain. Itulah yang terjadi hari ini, Mas. Maka saya cukup untuk diri saya sendiri, dan itu saya yakini baik, maka saya pegang. Ketika saya yakini buruk, saya tinggalkan. Tapi bagi orang-orang yang saya cintai, akan saya beritahu kembali. Bagi orang-orang yang ingin tahu, akan saya sampaikan apa yang menjadi saya keyakinan saya dan apa yang saya lakukan. Saya tidak akan menyampaikan apa yang tidak saya lakukan dan saya yakini. Baik. Itu barangkali kan? Jadi kita tidak bisa merubahnya. Kita nunggu siapa yang merubahnya. Allah melalui hadirnya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi akan hadir? Wallahualam. Ya, semua kan. Ya, saya yakin hari ini sudah ada. Yakin hari ini sudah ada. Kalau Imam Mahdi hari ini sudah ada, nanti ada kajiannya di mana? Ada kajian saya tentang Imam Mahdi, umat akhir zaman dan pasukan Al-Mahdi. Ya. Ustaz Zulkifli Ali katanya pernah menyampaikan ya, kalau beliau pernah bertemu dengan orang yang meyakini Imam Mahdi sudah ada. Memang Imam Mahdi sudah ada, tapi kapan munculnya? Aduh, jadi panjang lagi. 3 menit, boleh 3 menit? Boleh. Baik, 3 menit ya, atau 5 menit? Baik, 5 menit. Kita gunakan angka 5 ya. 5 menit ya. Bapak Ibu macam saya butuh istirahat untuk kuliah subuh nanti. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi dengan yang satu ini. Ada banyak hadis berbicara tentang Imam Mahdi. Ada banyak hadis, 500 buah hadis kurang lebih. Maka derajatnya mutawatir malah. Maka seseorang yang meragukan hadis tentang Imam Mahdi khawatir akidahnya sama dengan orang yang beriman pada sebagian ayat dan kufur pada sebagian ayat. Bapak Ibu mati Allah, salah satu dari tanda kemunculan Imam Mahdi tetapat jadal fil matab fi wadah Ka'bah, jadalah tercecer di matab sekitar Ka'bah, itu tanda Al-Mahdi akan datang. Perhatikan ini apa ini? Dan ini sampai Ka'bah kan? Ini ada rukun Hajar Aswad. Bapak Ibu, Ka'bah ada berapa rukun? Ada 4 sujud kan? Rukun itu artinya sujud. Kita lihat rukun Ka'bah, Ka'bah itu apa saja? Ini rukun Ka'bah Bapak Ibu. Nah, Ka'bah ada 4 rukun ya. Yang ini disebut rukun Yamani. Kenapa disebut rukun Yamani? Karena rukun ini sudut ini mengarah ke Yaman, maka dinamakan rukun Yamani. Yang ini dinamakan rukun Syami karena mengarah ke Syam, Syam, Palestina, Suriah, Jordan, Lebanon. Dan ini disebut rukun Iraqi karena mengarah ke Irak. Pertanyaannya, ini rukun Hajar Aswad mengarah ke mana? Dan tadi darah ada di Hajar Aswad. Bapak Ibu, bagaimana kondisi negara yang ditunjukkan oleh rukun ini? Ini rukun Yamani mengarah ke Yaman. Bagaimana kondisi negara Yaman hari ini? Berdarah-darah dia. Ahlus Sunnah oleh gerakan Khawtiyah, gerakan Syiah pimpinan Husain Badruddin Al-Khawti. Saya melihat itu di tembak ini. Ini membuat saya gagal untuk S2 di Yaman dulu tahun 2010. Saya sudah buat panggilan dan terbang ke sana, tapi ternyata situasi sana luar biasa. Nyawa umat Islam terancam, aku sudah umat Islam terancam. Jadi yang ketahuan ditangkap mereka ditangkap mati. Alhamdulillah teman-teman pun bisa kembali ya. 6.000 mahasiswa kembali lagi ke Indonesia. Itu ya Pak. Baik. Syam, Palestina di antaranya Suriah. Bagaimana kondisinya? Sudah berdarah-darah kan? Itu yang ditunjukkan oleh sudut Syami, rukun Syam. Ini rukun Iraqi Iran. Bagaimana kondisi Iran? Hancur juga, Fallujah ya, Baghdad, Rabi'ah. Lihat Fallujah. Saya menyimpan film bagaimana pembantaian di Irak. Di sini ada Bapak. Ketika WTC dihancurkan, difitnah Saddam Hussein membantu Al-Qaeda. Lalu rukun Hajar Aswad ini yang berdarah-darah tadi, ini mengarah ke mana? Kalau ini mengarah ke Yaman, ini mengarah ke Syam, Palestina, Suriah, dan ini mengarah ke Irak. Nah ini mengarah ke mana? Timur. Dan kita Baik, Ustaz. Jadi gimana? Lanjut. Baik, Bapak sekalian. Selamat berjuang, Bapak. Dan ingat, Islam akan bangkit sebentar lagi ya. Dan yang Allah pilih untuk membangkitkan dan memimpin kebangkitan Islam siapa? Indonesia. Baik, Bapak, pada mati Allah. Ini adalah syekh-syekh yang saya temui, Bapak. Dan syekh ini saya tanyakan tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Dan apakah hadis merah putih itu terkait dengan kita Indonesia? Saya tanyakan pada mereka. Saya pernah tanya oleh dia. Nah, baik, ini hadis merah putih. Ya. Dari sahabat radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW menyebut dari sahabat bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta raitu masyarikal maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur ke barat. Waktunya akan zaini, dan Allah memberikan dua pusaka untukku, al-ahmar wa abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa ana ummati, dan sungguh umatku di akhir zaman, saya belum mengkuah akan sampai kekuasaannya. Mazawaliyah minha, dari timur hingga ke barat dunia. Sebelum Rasul menyebutkan umat Islam di akhir zaman akan berkuasa dari timur hingga barat dunia, Rasulullah sebutkan akan ada dua pusaka merah dan pusaka putih. Yang pertama, sehabis sholat subuh berjamaah di Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli, Bapak. Saat itu saya membawa jamaah umroh. Bersama jamaah umroh, saat itu menggunakan saya travel Kasturindo. Yang kedua, saya menggunakan Abu Tur. Nah, ketika saya bersama Kasturindo, Abu Tur, sama butuh 2017, kami salah subuh di sini. Ternyata sepatu saya bersampingan dengan senjata beliau. Ini adalah ketua Lobbyatul Ulama Palestina, MUI-nya Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Ketika beliau ke Bandung, kami ditugaskan untuk mendampingi beliau selama di Bandung. Saya tak kata ketanyakan kepada beliau tentang arti merah putih dalam hadis Rasulullah tadi. Ahunakan mu'alafah bainal hadil hadis di bidarina, ya ahli wa al-ahmar abiyad. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih dengan kami? Benar kami merah putih. Apa kata beliau? Lana takid himmatana di tahlil al-kudu fersin ala yadil arubin wa ala barbin lakin lana da'atakid anna nusultan min Allah satahab dulu ala yadaikum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds berpangkuan kaum muslimin kepada Arab dan PBB, tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang kepada tangan kalian, hai Indonesia. Allah. Setelah sholat asar kami diundang untuk audiensi oleh Syekh Yusuf Abu Sunayna. Beliau pakar akhir zaman dari Palestina. Saya diundang dan kami teman-teman ini tour leader yang dipilih oleh Abu Tur. Ya, saya mendampingi beliau. Ya, ini Syekh Yusuf Abu Sunayna. Setelah pertemuan itu saya tidak pulang. Saya bertanya kepada beliau. Pertanyaan saya yang sama. Anda pandangkan. Ma'arab yukum ya Syekh Al-Hadar Hadis. Arti merah putih dalam hadis ini menurut Anda. Maka kasih lebih banyak Al-Hadar Hadis. Ada banyak arti dari hadis merah putih. Dan salah satu arti merah putih itu adalah kalian dari Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu, ini Syekh Abu Bakar Al-Mawidah. Beliau buta kedua matanya. Walaupun para ulama bisa melihat itu, beliau tidak bisa melihat karena sering dipukul oleh Israel ketika di penjara. Di Jogokarian, Yogyakarta, 2016 beliau mengimami sholat tarawih. Pada beliau kita tanyakan, apa tanggapan beliau tentang hadis merah putih? Apa kata beliau? Baik, Bapak Ibu, ini terakhir dia, betul-betul terakhir. Alhamdulillah biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtalakum Allah bi kiyami hadzal din. Jadi semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Panasnya geopolitik hari ini adalah fit and proper test, uji kelayakan Allah kepada kita. Layakkah kita memimpin dunia? Jawabannya apa? Ayo, siap memimpin kebangkitan Islam dunia? Siap. Ya, betul. Allah Akbar. Para pemuda yang kami harapkan, para pemuda ingat Islam bangkit karena para pemuda berada di garda terdepan. Pastikan jika memang 5 tahun lagi Islam akan bangkit, kita berada di garda terdepan. Betul? Betul. Kita bawa panci merah putih, kita kibarkan di bumi Al-Quds. Allah Akbar. Allah. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah yang sedang dilakukan saya pribadi dan saya bersifat saya berulang. Ya, kita satukan kekuatan kita dengan berjamaah, kita akan kuat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa bersama sama Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf ini sampai jam 11. Terima kasih yang sudah sebelah bersama kita. Kita tutup Pastikan kami bagian dari pelaku-pelaku kebangkitan Islam.